Mitra bisnis, Pemprov DKI berencana membatasi operasional truk hanya jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Hal ini dilakukan karena truk dinilai sebagai penyebab kemacetan. Pengusaha logistik menolak rencana tersebut mengingat berpotensi mengganggu kegiatan barang di pelabuhan yang berdampak negatif pada perputaran ekonomi nasional. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Inaplas, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda? Awalnya mungkin akan tidak nyaman karena sudah terbiasa mengangkut dan sebagainya pada siang hari kemudian dilarang. Tapi kalau kita melihat dampak dari keseluruhan kemacetan, yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau truk-truk itu tidak boleh jalan akan memperbaiki, mengurangi kemacetan? Itu yang jadi pertanyaan. Sebenarnya bagaimana kegiatan bongkar muat di pabrik? Kalau di pabrik, biasanya kalau diusahakan sih mengisinya siang, tapi kalau kemudian jumlah kuantitinya banyak, ya kan diharapkan bisa bekerja juga sampai malam. Tapi diutamakan adalah pada siang hari gitu. Nah kalau di periodenya sendiri saya kurang paham. Saya rasa sih harusnya juga untuk mengejar efisiensi mereka dimungkinkan untuk bekerja 24 jam. Nah tadi berarti kalau siang-siang mereka nggak bekerja, berarti produktivitasnya menurun. Nah supaya ini kita bicara mengenai masalah pergudangan atau di Tanjung Priok-nya untuk bongkar muat. Jadi tetap di sana harus 24 jam, hanya truk yang berkeliaran itu jangan siang hari, dan pada waktu mereka sampai misalnya ke tempat bongkar muat, mereka ngantri di dalamnya. Ada saran Pak mengenai hal ini? Sebetulnya idealnya tidak semua jalan diberlakukan demikian, tapi daerah-daerah pada truk jalan ke Tanjung Priok itu ke arah mana, ke arah luar kota dan sebagainya itu harus ada aksesnya. Nah, di luar itu mungkin dibatasin. Jadi saya lagi jalan di tol yang di tengah kota Kuningan tuh, kayaknya juga memang banyak truknya. Tapi apakah dengan membatasinya akan berkurang pada jam-jam padat atau enggak ya? Demikian Budi Susanto, saya Kiki Wijaya.